Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Az-Zakah. Kita masih pada bab zakat dari hasil bumi. Pembahasan kita sekarang insyaallah adalah permasalahan yang kelima, yaitu terkait zakat ar-rikaz, fir-rikaz. Zakat rikaz. Apa itu rikaz? Qala, beliau mengatakan ar-rikazu huwa ma wujida min dafa'inil jahiliyyati dhahaban aw fiddatan aw ghayrihima mimma 'alayhi 'alamatul kufri. Rikaz adalah peninggalan purbakala atau peninggalan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, harta timbunan orang-orang kafir jahiliyah, baik itu dalam bentuk baik itu berupa zahab, emas atau perak, atau ghairihima atau selain keduanya. Intinya dia merupakan harta yang bernilai dari jenis harta, baik itu berupa emas, perak, atau benda-benda yang memiliki nilai. Mimma alaihi alamatul kufri, yang terdapat padanya tanda kekufuran. Jadi rikaz itu adalah apa yang terpendam atau peninggalan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, dari jenis harta benda yang beragam macamnya, termasuk juga emas dan perak. Jadi harta temuan, harta peninggalan orang-orang terdahulu, tetapi mereka adalah orang kafir dan ada tanda kekufuran padanya. Bagaimana kita mengenal dan mengetahui bahwa tanda-tanda kekufuran pada harta tersebut, bahwa itu adalah peninggalan orang-orang kafir, peninggalan orang-orang kafir? Gimana caranya kita tahu tanda itu adalah tanda tersebut itu milik orang kafir? Kata para ulama, dengan tanda kekufuran yang ada pada benda-benda tersebut. Contohnya seperti tulisan nama-nama mereka atau tokoh-tokoh mereka, tulisan yang terdapat pada benda itu seperti nama-nama raja mereka, atau salib, lambang-lambang kekufuran yang ada pada benda tersebut, atau gambar atau patung, bentuk-bentuk gambar yang menunjukkan bahwa itu adalah milik orang-orang kufar dan yang semisalnya. Jadi jika kelihatan tanda-tanda itu bahwa itu adalah milik orang kafir, berarti ini namanya ar-rikaz, ada tanda kekufuran padanya, yaitu dengan tulisan atau tanda lambang mereka atau nama-nama yang terdapat dari nama-nama raja mereka atau tokoh-tokoh mereka atau gambar mereka. Contohnya misalnya, qala walam yutlab bimalin. Kemudian rikaz itu penemuannya tidak harus untuk mengeluarkan uang. Mencarinya itu tidak butuh dengan mengeluarkan uang. Penemuan atau penemu, orang yang menemukan rikaz ini, dia tidak mencarinya dengan mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya. walam yutakallaf fihi nafaqatun kabiru amalin. Demikian pula penemunya tidak perlu dia mengeluarkan biaya besar atau usaha yang berat untuk mendapatkan rikas tersebut, untuk mendapatkan harta peninggalan tersebut. Jadi ini qaid, ini syaratnya. Jadi rikas itu apa? Harta timbunan atau peninggalan orang-orang kafir dari bentuk harta yang memiliki nilai, dan menemukannya itu tidak butuh biaya dan tidak butuh usaha yang berat untuk mendapatkannya. Jadi mudah. Ada usaha tapi mudah untuk didapatkan tanpa harus dia mengeluarkan biaya untuk mengeluarkan rikas tersebut. Maksudnya biaya yang besar, ada pun biaya yang ringan, misalnya suruh tukang atau orang, nyawa orang untuk menggali tanahnya, karena di dalamnya ada rikas, maka ini termasuk rikas. Jadi maksud biaya di sini adalah biaya yang cukup banyak atau usaha yang cukup berat untuk mengeluarkannya. Wa amma ma tuliba bi malin wa tutallaba kabiru amalin, maka jika penemuan rikas itu butuh dengan uang atau memerlukan usaha yang besar dan mengeluarkan biaya yang besar, maka ini laisa birikas, falaisa birikas, maka itu bukanlah rikas. Jadi jika dia mendapatkan rikas itu dengan jerih payah dan susah dan butuh mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkan rikas, maka ini tidak termasuk rikas. Karena yang namanya rikas itu mencarinya tidak butuh biaya yang sangat besar dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar dan usaha yang berat. Inilah definisi ar-rikas. Sebelum kita lanjutkan, yaitu sebuah permasalahan. Jika rikas tersebut tidak ada tanda-tanda kekufuran, tetapi yang ada adalah tanda-tanda keislaman padanya. Maksudnya, barang itu, hasil penemuan atau barang peninggalan tersebut, tidak ada tanda alamat itu adalah peninggalan orang kafir. Bahkan yang ada adalah alamat peninggalan orang-orang muslim, kaum muslimin. Seperti misalnya contoh nama-nama sahabat atau nama-nama para imam atau nama Rasulullah SAW, tanda kaum muslimin, tanda bahwa itu adalah barangnya kaum muslimin, atau ayat Al-Quran atau hadis-hadis, atau juga nama-nama para khulafa ar-rasyidun dan para raja-raja Islam. Yang penting ada tanda keislaman padanya, bukan tanda kekufuran. Maka ini kata para ulama tidak termasuk rikaz. Ini adalah luqatah. Jika itu adalah peninggalan kaum muslimin dan tak ada tanda bahwa itu adalah peninggalan kaum muslimin, maka itu disebut sebagai luqatah. Luqatah itu barang temuan. Para ulama sepakat bahwa peninggalan ahlul Islam itu disebut sebagai luqatah. Dan hukum luqatah itu sebagaimana kita ketahui, luqatah barang temuan hukumnya diumumkan 1 tahun. Jika ada yang mengakui pemiliknya, maka itu milik pemiliknya. Dan jika tidak ada yang mengakuinya, maka itu menjadi pemilik orang yang menemukannya, tanpa ada zakat padanya, tanpa ada zakat padanya. Ini luqatah. Hukum luqatah itu harus diumumkan siapa yang memiliki barang tersebut, karena itu tanda Islam, tanda kaum memiliki, punya orang muslim. Namun permasalahan yang berikutnya yaitu jika tidak ada tanda Islam dan tidak ada tanda kufur, jadi bersih, tidak ada tandanya. Di sini terdapat khilaf yang terdapat para ulama. Pendapat yang sahih bahwa para ulama mengatakan, sebagian ulama merajihkan pendapat bahwa jika itu tidak ada tanda sama sekali, maka itu disebut sebagai luqatah. Termasuk luqatah. Luqatah. Tidak termasuk rikaz. Kenapa tidak kita katakan sebagai rikaz? Karena ada kemungkinan itu milik orang kafir, dan ada kemungkinan milik kaum muslimin. Sehingga asalnya adalah luqatah. Tetapi jika itu adalah tanda kaum orang kafir yang memilikinya, maka itu adalah rikaz. Jadi kita ulangi, rikaz adalah timbunan atau peninggalan orang-orang jahiliyah, orang kafir, dalam bentuk jenis seluruh barang yang memiliki nilai, yang ada tanda kekufuran padanya. Yang ada tanda kekufuran padanya dan penemunya tidak butuh mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rikaz tersebut. Maka berarti jika tandanya itu bukan tanda kekufuran, bukan rikaz. Berarti jika mendapatkannya itu butuh biaya yang besar yang keluar dari dia, ini bukan rikaz. Wajib fihi al-khumus fi qalilihi wa kathirih. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya, permasalahan rikaz ini ada 5 macam. Permasalahan rikaz, barang rikaz adalah ada 5 macam atau 5 bagian. Yang pertama, seseorang yang mendapatkan rikaz di tempat yang sudah mati atau di tanah tak bertuan yang tidak ada pemiliknya. Seseorang menemukan rikaz di tempat yang sudah tidak dikenal pemiliknya siapa, sudah mati tempat tersebut, di bumi yang tidak bertuan atau tidak diketahui siapa pemiliknya, seperti bangunan-bangunan lama yang sangat lampau, atau tanah yang dikenal sebagai tanah yang sangat lama tidak ada pemiliknya, kemudian dia dapat rikaz di tempat tersebut, maka ini rikaz ini menjadi hak milik dia. Rikaz ini menjadi hak milik penemunya. Maka orang yang menemukan rikaz di tempat tersebut, maka itu milik dia. Yang kedua, maka itu milik dia. Dan wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Dan wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya berapa persen? Al-khumus, zakat ar-rikaz itu adalah al-khumus 20%, 1/5. 20%. Jadi rikaz yang dia dapatkan di tempat tersebut menjadi milik dia, tetapi dia harus tetap mengeluarkan zakatnya 20%-nya. Yang kedua, seseorang mendapatkan rikaz di tempat milik dia sendiri, seperti misalnya di tanahnya dia sendiri, kemudian di saat dia membangun tanah tersebut dalam kepemilikannya, tiba-tiba dia mendapat rikaz, maka ini jelas ini menjadi milik dia. Milik dia, dan dia juga harus mengeluarkan zakatnya. Yang ketiga, seseorang mendapatkan rikaz di tanah yang baru saja berpindah kepemilikannya. Di tempat yang baru saja berpindah kepemilikannya. Dia mendapatkan rikaz tersebut di tempat atau di tanah yang sudah pindah kepemilikannya, baru pindah kepemilikannya. bagaimana pindah kepemilikan tersebut? Itu baik dengan cara warisan, misalnya mendapat bagian harta waris di tempat ini menjadi warisan dia, jadi sudah menjadi hak dia, berpindah kepemilikannya menjadi milik dia, atau dengan cara jual beli. Dengan cara jual beli, seseorang membeli tanah, kemudian dia mendapatkan rikas di tanah yang baru saja dia beli tersebut, sudah pindah kepemilikannya milik dia, atau dengan cara ada orang yang memberinya tanah, kemudian dia mendapatkan rikas di tempat itu. Yang penting berpindah kepemilikan itu dengan cara-cara tadi. Maka terdapat khilaf di antara para ulama, milik siapa rikas tersebut jika dia dapat. Orang yang terakhir yang memiliki dia dapat dan baru pindah kepemilikannya kepada dia, milik siapa rikas itu? Pendapatnya sahih bahwa rikas itu menjadi pemilik orang yang mendapatkannya. Yaitu siapa? Orang yang memiliki yang paling terakhir. Menjadi milik yang mendapatkannya. Yaitu si pemilik terakhir. Ini asalnya. Jadi rikas menjadi pemilik terakhir karena dialah yang mendapatkannya. Kenapa? Karena harta rikas itu tidak termasuk tanah yang dia beli, tidak termasuk harga tanah yang dia beli. Jadi orang itu intinya beli tanah. Dan rikas tidak dia beli. Demikian juga si pemilik pertama tidak memiliki, tidak tahu dia, tidak tahu kalau ada rikas di situ. Dan juga rikas bukan termasuk barang yang dia akadkan sebagai jual belinya. Tidak termasuk bagian dari bumi yang dia, dari tanah yang dia beli. Sehingga rikas itu seperti barang yang ditemukan, yakni barang titipan, barang yang tidak ada pemiliknya. Maka orang yang mendapatkannya, yang pertama kali mendapatkannya, dialah yang lebih berhak. Ini asalnya. Tetapi jika pemilik pertama, pemilik sebelum dia, mengaku bahwa itu adalah barangnya, dia mengaku bahwa itu adalah barang dia, rikas yang ditemukan oleh pemilik berikutnya, itu adalah barang dia yang sengaja dipendam, maka ini beda lagi urusannya. Maka ini berarti milik orang yang pertama. Jika orang yang pertama itu mengakui bahwa itu ada barang dia, berarti rikas itu milik dia. Tetapi jika dia tidak mengakui dan dia tidak tahu, maka rikas itu menjadi milik orang yang menemukannya. Maka rikas bukan milik orang yang memiliki tanah, tetapi dia menjadi milik orang yang mendapatkannya. Inilah rikas. Jadi rikas itu milik siapa asalnya? Asalnya rikas itu milik orang yang mendapatkannya, bukan milik orang yang memiliki tanah. Sehingga jika orang pertama tadi tidak tahu, tidak mengakui bahwa di sana ada rikas, maka berarti itu milik orang yang mendapatkannya, itu orang yang membeli atau orang yang memiliki tempat itu setelah dia. Keadaan yang keempat, seseorang yang mendapatkan rikas di tempat orang lain. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti seorang tukang atau orang yang disewa untuk menggali sumur atau menggali galian di rumah dia, di tanahnya dia. Kemudian tukang tersebut mendapati rikas. Maka milik siapa rikas ini? Kita katakan tadi asalnya rikas itu dimiliki oleh penemu. Dijawab oleh Syekh Al-Taimin rahimahullah, jika dalam kondisi yang seperti ini, dirinci, dilihat jika pemilik bumi atau pemilik ini, pemilik tempat itu tahu bahwa di situ ada rikaz, dan dia sengaja menyewa, menyuruh tukang ini untuk menggali dan mengambil rikaznya, berarti rikaz itu milik dia, milik si pemilik tanah, kepunyaan si pemilik tanah. Tetapi jika dia tidak tahu, si pemilik tanah ini tidak tahu bahwa di dalam tanahnya itu ada rikaz, maka rikaz itu menjadi hak milik orang yang menemukannya, yakni tukang tadi yang menemukannya, maka itu menjadi miliknya. Kemudian keadaan yang kelima, yaitu seorang yang mendapatkan rikaz di medan peperangan, di medan tempur, di tanah pertempuran. Hal kata para ulama ini dirinci juga, dilihat seorang yang mendapatkan rikaz di tempat peperangan, di medan tempur. Rinciannya adalah jika dia tidak mampu untuk mengambilnya kecuali dengan jamaah, bersama-sama saudaranya kaum muslimin untuk mengambil rikaz ini, karena susah atau besar atau berat sehingga butuh banyak orang untuk mengambilnya. Jika itu diambil, untuk mengambilnya dan mengeluarkannya itu butuh untuk diangkat oleh beberapa orang, maka di sini dia menjadi ghanimah, dia menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Karena yang menemukannya adalah sama-sama, yang mengambil rikaz itu sama-sama, walaupun dia menemukannya tapi dia tidak bisa mengambilnya. Menjadi ghanimah, menjadi ghanimah, karena ini di medan tempur. Tapi kalau tidak di medan tempur berarti milik orang yang menemukan. Tetapi jika dia bisa mengambilnya sendiri tanpa bantuan orang lain, maka ini milik dia sendiri. Maka ini menjadi milik dia, menjadi rikaz, dan berlaku baginya hukum ar-rikaz. Sama seperti dia mendapatkan ar-rikaz itu di tempat yang sudah tidak ada tuannya tadi. Dan jika ternyata setelah dia ambil rikaz tersebut di medan tempur, dia bisa mengambilnya, kemudian orang kafir itu yang memiliki tanah mengaku bahwa itu adalah barang dia, bahwa itu adalah barang dia, diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya si kafir, maka ini menjadi ghanimah, tidak lagi menjadi ar-rikaz. Walaupun yang mendapatkannya satu orang dan dia bisa mengambil sendirian, maka ini menjadi ghanimah, karena ini diketahui dalam pemilikan, dalam kepemilikan orang tertentu. Tapi jika tidak ada yang mengakuinya dari orang kafir dan dia dapat sendirian harta yang terpendam tersebut, dia dapat dan dia bisa ambil sendirian, maka ini menjadi rikaz baginya. Tetapi jika diketahui pemiliknya itu milik orang kafir, maka ini adalah orang kafir tertentu, maka ini menjadi ghanimah. Inilah beberapa macam orang yang mendapatkan ar-rikaz. Maka asal hukumnya ar-rikaz itu dimiliki oleh orang yang menemukan pertama kali, dan tidak dipersyaratkan dia orang yang memiliki tanah, kecuali dia tahu, kecuali si pemilik tanah itu tahu bahwa di tanahnya ini ada ar-rikaz. Taib, kita lanjutkan hukumnya. Wa yajibu fihi al-khumsu fi qalilihi wa kathirihi. Kata Syekh di sini, rikaz itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya khumus 20%. fi qalilihi wa kathirih, banyak atau sedikit, besar atau kecil. Yani rikasnya itu banyak, yang dia dapat itu banyak atau sedikit. Hatta sedikit pun tetap dia harus mengeluarkan 20% darinya. Wala yushtaratu lahul haulu walan nisab, tidak dibersyaratkan dalam ar-rikaz ini adanya haul. Adanya haul, apa itu haul? Yani berputar satu tahun, tidak dibersyaratkan. Jadi kapan saja dia dapat, saat itu juga dia harus mengeluarkan zakatnya 20%. Tidak pula ada nisab, tidak pula ada batas minimal, batas minimal nilai rikas tersebut. Berbeda seperti zakat, maka tidak dibersyaratkan dalam rikas sampai pada nisab, dan tidak dibersyaratkan ada haul padanya. Berarti jika tidak dibersyaratkan ada nisab, berarti baik itu sedikit, besar atau kecil, tetap terkena kewajiban az-zakat 20%. Demikian juga tidak dibersyaratkan haul, maka kapan saja dia dapat, dia harus mengeluarkan zakatnya. Demikian juga kata para ulama, tidak dipersyaratkan orang yang menemukan itu adalah orang kaya, orang yang ahli untuk mengeluarkan zakat. Maka siapapun yang menemukannya, hatta orang fakir sekalipun, tetap harus mengeluarkan zakatnya 20%. Maka hukum rikaz ini berbeda dengan hukum zakat-zakat yang lain. Hukum rikaz berbeda dari hukum zakat-zakat yang lain. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Fir rikazi al-khumus." Dalam rikaz, barang peninggalan orang-orang jahiliyah, terdapat 20%. Itulah mengumumkan secara umum, siapapun dia yang menemukannya, banyak atau sedikit, kapan saja dia temukan, terkena kewajiban zakat 20%. Hatta yang mendapatkannya itu, walaupun anak kecil yang mendapatkannya, tetap dia harus mengeluarkan, yakni walinya yang mengeluarkannya 20%. Inilah pendapat jumhur mayoritas para ulama. Kemudian permasalahan yang berikutnya, dalam ar-rikaz, kita baca sedikit lagi. Qala wa huwa fai'un, ar-rikaz ini adalah fai'. Apa itu fai'? Fai' adalah harta yang diraih oleh kaum muslimin dari harta orang kafir tanpa ada pertempuran, tanpa terjadi pertempuran di antara mereka. Ghanimah, harta rampasan perang. Jadi ada peperangan dan harta yang ditinggal orang kafir itu disebut ghanimah. Lari orang kafir, harta yang ada di medan tempur itu kita ambil, itu sebagai ghanimah bagi kaum muslimin. Itu ghanimah. Kalau fai', misalnya kaum muslimin berangkat untuk berperang, tapi orang kafir sudah lari duluan, tidak terjadi perangan antara kaum muslimin dan orang kafir, dan mereka meninggalkan barang-barang mereka, maka ini adalah fai'. Maka ini fai', bukan ghanimah. Jadi fai' adalah barang yang didapat oleh kaum muslimin tanpa terjadi peperangan padanya. Yani tentunya di medan yang akan terjadi peperangan di situ. Jadi barang yang dapat oleh kaum muslimin di medan tempur tetapi tidak terjadi peperangan padanya, itu disebut fai'. Jadi ar-rikaz itu hukumnya seperti fai', dia sama seperti fai'. Berarti jika fai', maka qala yusrafu wa huwa fai'un, yusrafu fi masalihil muslimin al-ammati, yusrafu fi masalihil muslimin al-ammati. Berarti dia diserahkan penyalurannya, jadi penyaluran 20% itu diserahkan untuk keperluan, kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Nah ini, jadi di mana ditujukan pengeluaran atau penyaluran zakat rikas itu ditujukan kepada siapa? 20% itu ditujukan kepada siapa? Jawabannya ditujukan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum, bukan kepada 8 jenis orang-orang yang berhak menerima zakat, bukan kepada fuqara, bukan pula kepada innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Intinya bukan pada 7 jenis orang-orang yang mendapat az-zakah, ditujukan kepadanya zakat yang lainnya selain ar-rikaz. Jadi rikaz berbeda, ada hukum-hukum yang berbeda pada rikaz dari zakat yang lainnya. Jadi rikaz ini yang pertama dia tadi apa? Tidak ada haul, berbeda dengan zakat. Dan yang kedua, dia tidak ada nisabnya, banyak atau sedikit tetap terkena zakat. Dan yang ketiga, dia dikeluarkan kepada untuk penyalurannya itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang berikutnya, tidak dipersyaratkan dalam zakat, mengeluarkan zakat rikaz ini tidak boleh seseorang keluarkan zakat dari rikaz itu dari nilainya. Tidak bisa dia mengeluarkan 20%-nya itu dari nilainya, dari nilai barang tersebut. Jadi harus dari jenis barang yang dia temukan. Baik, kita lanjutkan. Qala wa la yushtaratu an yakuna min malin muayyanin. Dalam ar-rikaz tidak dipersyaratkan ayyakuna min malin muayyan, tidak dipersyaratkan dari harta tertentu. Jadi maksudnya seluruh barang yang memiliki nilai, seluruh harta apa saja beragam jenisnya yang memiliki nilai, maka itu terkena kewajiban az-zakah pada ar-rikaz. Fasawa'un kana min adh-dhahabi aw al-fiddah aw ghairihima. Baik itu rikaz itu dalam bentuk emas dan perak atau selain keduanya. Kalau dia mendapatkan emas dan perak dalam bentuk ar-rikaz, maka pengeluarannya bukan 2,5% lagi, 20%-nya. Karena itu dia menjadi rikaz, bukanlah emas dan perak kepemilikannya dari awal. Dia mendapatkannya cuma-cuma, maka dia harus mengeluarkannya 20%-nya atau barang-barang yang lainnya. Hatta barang-barang yang tidak ada zakat asalnya seperti berlian, permata atau barang-barang yang tidak terkena kewajiban zakat pada asalnya, tetapi ketika dia dapat dalam bentuk ar-rikaz, dia terkena kewajiban az-zakah. Qala wa yu'rafu kaunuhu min dafa'inil jahiliyah. Rikaz itu diketahui bahwa itu adalah peninggalan orang-orang kafir jahiliyah. Bagaimana caranya? Di sini Syekh menjelaskan biwujudi alamatil kufri alaih, dengan adanya tanda-tanda kekufuran padanya. Kakitabati asma'ihim, seperti tulisan nama-nama mereka, nama-nama tokoh mereka atau raja-raja mereka. Wa naqshi suwarihim, atau terdapat pahatan gambar mereka. Wa nahwi dhalika minal alamat, atau yang semisalnya dari tanda-tanda yang lainnya yang menunjukkan bahwa itu adalah tanda milik orang-orang kufar. Tapi inilah permasalahan az-zakat firrikaz, permasalahan rikaz. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan dalam rikaz? Yaitu 20%-nya. Tapi kita lanjutkan satu lagi. Wa ammal ma'dan. Adapun ma'dan, apa itu ma'dan? Fahuwa kullu ma tawallada minal ardi min ghairi jinsiha, adalah seluruh materi yang keluar dari bumi atau yang dikeluarkan dari bumi selain dari jenisnya, selain dari jenisnya. Materi yang keluar, yang dikeluarkan dari bumi selain dari jenisnya. Apa jenis materi, apa jenis yang keluar dari bumi itu selain dari jenisnya? Maksudnya apa? Jenis yang keluar dari bumi itu biasanya tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman itu jenis yang biasa keluar dari bumi. Tapi di sana ada barang-barang yang tumbuh di bumi, bukan seperti pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. Dia ada di bumi, dikeluarkan dari bumi selain dari jenisnya. Tentunya yang memiliki nilai, tentunya yang ada nilainya. Dan kata para ulama, dalam al-ma'dan ini dibutuhkan, dalam pengeluaran ma'dan ini untuk diolah. Jadi dibutuhkan untuk pengolahan terlebih dahulu. Barang tambang itu, al-ma'dan itu bahasa Indonesia adalah tambang, barang tambang. Jadi harus diolah terlebih dahulu. Jadi barang tambang itu materi yang dikeluarkan dari bumi selain dari jenisnya, dan dia harus diolah, harus dibuat, disaring dan seterusnya. Jadi tidak bisa langsung jadi dimanfaatkan tanpa diubah-ubah. Itulah barang tambang. Sawa'un akana jarian, baik barang tambang itu merupakan dari jenis yang mengalir, dari jenis zat yang mengalir. Apa contohnya? Kanifut, seperti minyak tanah, minyak. Walqor atau ter, aspal. Amjamidan, atau dari jenis zat yang beku atau padat. Barang tambang itu ada dua macam. Dia jenisnya mengalir seperti minyak, atau yang semisalnya minyak bumi, atau yang aspal, atau benda yang beku seperti hadid, besi, tembaga, wan-nuhas, tembaga, wadh-dhahab wal-fiddah. Zahab wal fiddah termasuk juga dalam barang tambang adalah emas dan perak. Emas dan perak itu dari bumi. Wazabak, zabak adalah air raksa, air keras. Fatajibu fihi zakah bil ijma' kama sabak, maka di sini wajib padanya az-zakat dengan kesepakatan para ulama sebagaimana yang telah berlalu pembahasannya. Jadi intinya, ma'dan itu seluruh materi yang keluar dari bumi yang memiliki nilai dan dia butuh untuk diolah, baik itu dari zat yang cair mengalir seperti minyak dan yang sejenisnya, atau seperti atau zat yang beku seperti besi, atau batu-batu permata yang didapat di bumi, di dalam tanah, dan harus diolah terlebih dahulu. Atau seperti juga seperti batu kristal, juga batu al-aqiq, batu akik. Dan yang semisalnya, itu disebut dengan tambang. Maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berapa nisab zakat pada barang tambang ini? Jawabannya adalah, nisabnya adalah sama seperti nisab al-dhahab wal-fiddah. Yani nisabnya adalah mencapai nilai nisab al-dhahab wal-fiddah. Nisabnya dia, nilai barang tambang itu, jika sudah mencapai nisabnya adz-dzahab atau fiddah, maka terkena kewajiban az-zakah. Jadi ada nisabnya. Kalau ma'dan, ini ada nisabnya. Berapa nisabnya? Yaitu jika nilainya sudah sampai seperti nisabnya dzahab atau al-fiddah, maka itulah nisabnya. Batas minimal terkena kewajiban az-zakah. Apakah dipersyaratkan adanya haul, adanya berlalunya 1 tahun? Jawabannya tidak dipersyaratkan adanya 1 tahun. Bahkan kapan saja dia dapat, dan sudah mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Berapa besaran zakat yang wajib untuk dikeluarkan dari hasil tambang? Jawabannya sama seperti zakat adz-dzahab wal-fiddah, 2.5%, rubu'ul ushur. Tapi tidak dipersyaratkan pada zakat al-ma'dan adanya al-haul. Cukup sudah mencapai nisab, kapan dia keluarkan dan mencapai nisab, nilainya itu sudah sampai batas nisab, maka dia harus mengeluarkan 2.5%. Dan di saat mengeluarkan zakatnya, tidak boleh dia mengeluarkan masih mentah tanpa belum diolah. Jadi dia harus olah dulu sampai bersih, murni, sudah menjadi hasil tambang yang bisa dimanfaatkan, baru setelah itu dari situlah dia bisa mengeluarkan zakatnya. Maka tidak boleh dia mengeluarkan zakatnya masih bercampur dengan pasir, dengan tanah, atau masih belum bisa diolah, belum diolah sudah dikeluarkan, tidak boleh. Harus dibersihkan, dan sampai bersih bisa dipakai dan bisa dikenakan dan digunakan, baru dikeluarkan az-zakah padanya. Tapi itulah atau kita baca. Fatajibu fihi az-zakatu bil ijma' kama sabaq li 'umumi an-nusus al-waridah. Maka wajib dikeluarkan zakat dengan kesepakatan para ulama sebagaimana telah berlalu pembahasannya, li 'umumi an-nusus, berdasarkan keumuman nas, dalil yang warid, yang thabit, fi wujubi az-zakah fil kharij min al-ard, tentang kewajiban zakat dari hasil bumi. Kaqawlihi ta'ala anfiku min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Keluarkanlah dari hasil usaha kalian yang baik dan yang keluar dari bumi itu, nafkahkanlah sebagai zakatnya. Kemudian sebuah faedah, yaitu Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya tentang bensin, apakah dalam bensin terdapat az-zakah? Maka beliau menjawab, dalam syarhul mumti' beliau menjawab, laisa fihi zakah, tidak terdapat zakat pada bensin, padahal barang tambang. Kata beliau, kenapa? Li'annal malik huwa daulah, karena pemilik bensin, minyak bumi itu yang memiliki adalah negara. Wa huwa lil masalihil 'ammah, dan bensin itu, minyak tanah itu, untuk atau bensin untuk kemaslahatan umum. Fakullu ma kana malikan lid-daulah wa yusta'mal lil masalihil 'ammah falaysa fiha az-zakah. Maka seluruh benda yang dimiliki negara dan digunakan untuk kemaslahatan keumuman rakyatnya, untuk digunakan untuk negara tersebut secara keumuman untuk kemaslahatan rakyatnya, maka di sini tidak terdapat zakat padanya. Jadi seluruh barang yang dimiliki negara untuk kemaslahatan bersama tidak terdapat zakat padanya. Maka bensin tidak terdapat zakat padanya, karena itu milik negara dan yang semisal dengannya. Tapi inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Dengan ini kita selesai dari pembahasan zakat hasil bumi, dan insyaallah kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu zakat pada hewan ternak. Tabillahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.